Yeah. 9 tahun orang ini harus kenal Nais. Baru cuma gara-gara itu si anak pelaki sekarang itu yang datang kemari makasih kata ini itu pangan baru ngan sudah terbuai dengan dia. Sampai itu apa lah yang pelaki penamain sama? Ya, sama Hamid. Bila pati Hamid itu bukan laki-laki macam dia. Hei, Aisyah, yang mana ini memang tidak ada otak, yang mana ini memang tidak ada otak. Kita tak pikir kita ini biar tidak ganteng bagi Aisyah. Tapi kita bercinta, kita berkasih sayang, kita berkulus. Tapi cuma anak balas bagi kita, kita. Hei, hilang tolong doa, Aisyah, hilang tolong doa. Come on. I keep it like a rock. Carlos Nanais. Baru cuma gara-gara itu si anak pelaki sekarang itu yang datang kemari. Makasih kasih. Ini itu pangan baru ngan super buai dengan dia. Sampai itu ngapelaki penarik sah. Ya, sama mana? Bila pati hamil itu bukan laki-laki macam dia. Hey, Aisyah, yang mana ini memang tidak ada otak sebenarnya ini memang tidak ada. Kita pikir kita yang dia tidak ganteng lagi Aisyah. Tapi kita bercinta, kita berkasih sayang, kita tulus. Tapi cuma anak kasih bagi kita. Hey, DJ, lagunya yang enak dong. Yeah. jumpa lagi dengan saya, Yusua Samuel. Langsung gue, lagu kur tapi mertua. Dari nama, Tio Kumendo. Mari tolong gue ya. Let's go. Let your hands go.